Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza taghawata ar-rujulani fal yatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allaha yamqutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahhabu bin as-Saqani wa ibnul qattan wa huwa ma'lulun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى anak-anak, tolong anak-anak, jangan ribut. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhumā 'an ṣāḥibihi wa lā yataḥaddathā." Apabila dua orang lelaki mereka sedang buang hajat satu sama lainnya, hendaklah setiap mereka berupaya bersembunyi dari yang lain, dan janganlah keduanya berkata-kata. Fa innallaha yamqutu ala dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan itu. Hadis rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad wa shahahahu Ibnu Sakan. Disahihkan Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini ma'lul, hadis ini cacat. Adapun kandungan hadis ini, bahwasanya apabila seseorang sedang buang hajat, maka janganlah dia berkata-kata dengan teman di sampingnya, apalagi jika keduanya buang hajat di sebagian tempat, mungkin di sungai-sungai. Kadang orang buang hajat samping-sampingan, atau sebagian WC-WC umum orang buang hajat samping-sampingan, sambil buang hajat mereka sambil ngomong-ngomong. Ini perkara yang jelek, ya, dibenci, tidak disukai dalam agama, karena dalam keadaan seperti ini enggak layak dia berbicara. Ya. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis ini, pertama, falyatawara kullu wahidin minhuma 'an sahibihi. Masing-masing hendaklah dia menutup diri, ya, agar tidak terlihat daripada yang lain. Karena dalam Islam aurat itu harus dijaga. Kata Nabi, ihfaz aurataka illa min imra'atik, jagal auratmu kecuali daripada istrimu, umma malakat yaminuk, ataupun budak-budak yang kau miliki. Maka ketika buang hajat, ya, besar potensi aurat itu jika tidak ditutupi, ya, dengan penutup akan terlihat, atau jika dia tidak menjauh dari manusia akan terlihat. Ya. Dan itu adalah perbuatan yang tercela, membuat orang melihat auratnya, membuat auratnya terlihat oleh orang lain. Ini perbuatan yang tercela, maka hendaklah dia berupaya untuk bersembunyi dari pandangan mata manusia. Ya, mungkin di kota-kota besar kita gampang menyaksikan tempat-tempat buang hajat itu tertutup, rumah-rumah kita tertutup. Tapi sebagian masyarakat yang tinggal di perkampungan kurang memperhatikan hal ini. Bahkan sebagian masyarakat mereka tak punya WC. Jika Anda pulang ke sebagian kampung-kampung halaman Anda, ada rumah-rumah yang tak ada WC-nya. Kalau mau buang air dia harus ke tengah sawah, ya, atau dia harus ke kolam, atau dia harus turun ke sungai. Menjadi murah aurat manusia, bokong-bokong menjadi murah, tak ada harganya lagi. Ya, ini adalah perkara yang tercela. Padahal Allah telah berikan negeri kita ini kekayaan besar, sungai-sungai, Allahu Akbar, jernih-jernih airnya, ya. Gampang mata air, jika dikorek keluar air begitu indah, masya Allah. Kolam-kolam pun banyak. Kenapa mereka tidak ambil, alirkan air ke dalam, buat kamar mandi di rumah? Semuanya adalah adat istiadat, turun temurun, yang mereka dapati dan mereka sulit untuk melepaskannya. Dan dia adat yang menyelisih Islam. Kadang-kadang kalau kita pulang kampung, Pak ya, di mana Pak ya? Tak nyaman. Ya, kadang-kadang close up, WC-nya close up, setengah. Kadang-kadang tak berpintu. Kalau antum pulang kampung, pulanglah kampung. Kadang-kadang masjid-masjid di pinggir jalan, subhanallah, air jernih tak pernah berhenti. Dari sungai, dari gunung air, tak pernah berhenti. Tapi WC-nya, masya Allah, terbuka, benar-benar terbuka. Ya, ini menyelisih adat. Ya, tak ada pintunya, dibuat berbaris-baris, terbuka. Ya, apabila orang berdiri akan lihat ke bawah, terlihat. Ini menyelisih agama Islam, apalagi di sungai-sungai. Sebagian orang tak peduli di sungai-sungai, buang hajat dalam keadaan terlihat auratnya. Ini semuanya menyelisih Islam. Sayangnya itu ada di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh sayang. Ya, apa payahnya mereka berupaya naikkan air, mungkin beli daf atau sanyo atau apa namanya, naikkan ke rumah mereka. Dikondisikan, buat yang bagus. Yang ada adalah malas. Ya, kebiasaan yang jelek. Nanti antum kasih motivasi dengan semua yang di kampung-kampung sana agar merubah tradisi mereka. Mandi, kadang-kadang mereka kamar mandi umum semua masuk di sana. Perempuan-perempuan sama-sama telanjang, laki-laki sama-sama telanjang. Ini menyelisih agama Islam. Hukumnya haram. Ya, ada yang hanya sekedar pakai segitiga saja, hukumnya haram. Tak boleh. Ya. Dalam Islam begitu besarnya harga aurat, karena itulah dalam Islam dimasukkan dalam Quran Karim. Ya. Perkara ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Bukan perkara kecil menjaga aurat, perkara besar. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, apa ciri-ciri mereka? Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya agar tidak terpandang, terlihat oleh orang lain. Itu diantara maknanya. Menjaga kemaluannya agar tidak disalurkan kecuali tempat yang hak, tempat yang halal. Ini bagian daripada syariat yang harus dijaga. Ya, hadis ini walaupun halalnya ma'lul, tapi maknanya sahih. Ya, tidaklah layak orang ketika buang hajat berbicara satu sama lain atau mereka ya saling melihat satu sama lain. Walaupun sama-sama laki-laki, subhanallah. Sebagian tempat yang dibuat orang itu kencing berdiri, kadang-kadang tidak diberi sekat-sekat, subhanallah. Kadang sekatnya pun begitu terbatas. Allahul musta'an. Ya, ini semua tradisi yang jelek menyelisih syariat Islam. Adapun yang Rasulullah anjurkan, hendaklah masing-masing orang menutup diri agar tak tampak dia sedang buang hajat, sedang kencing, sedang buang air besar, tak tampak. Ya. Inilah adab yang begitu mulia, adab yang begitu luhur. Ya, yang harus berupaya untuk diterapkan. Disebutkan di sini fa innallaha yamqutu ala dzalik, sungguhnya Allah membenci hal demikian. Ya, kata-kata maqata, maqata yamqutu itu maknanya lebih dahsyat dari sekedar marah. Ya, asyaddu, asyaddul bughdu, asyaddul bughdi, marah yang bersangatan namanya maqata. Kalaulah hadis ini sahih menunjukkan haramnya perbuatan ini. Ya, haram perbuatan ini. Tapi karena hadisnya ini bermasalah, maka sebagian ulama mengatakan dalam hal berbincang-bincang hukumnya adalah makruh. Ya, tak layak. Ya, adapun menutup aurat hukumnya wajib. Naam, tafadhal. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ للمسلمين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال. Dan dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarah, janganlah salah seorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dalam keadaan ketika dia kencing. Ya. Wa la yatamassah minal khala' biyaminih, dan jangan pula lah dia yakni beristinja, baik dengan menggunakan air dengan disiram atau menggunakan batu dengan diusap, dihusap, usap atau husap ya, atau dengan tisu dan jenisnya. Jangan menggunakan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah seseorang itu bernafas, mengeluarkan nafasnya di dalam ya wadah air. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati Imam Bukhari Muslim. Tiap kali kita menjumpai kata-kata muttafaq alaih, maka maknanya adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Tapi lafaznya adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini menunjukkan larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ya ketika seorang sedang buang hajat, dan larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan tangan kanan ini untuk hal-hal yang baik. Maka jangan digunakan untuk hal-hal yang tak baik. Ya, dia digunakan untuk makan, dia digunakan untuk banyak kebaikan. Ya. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, larangan beristinja dengan tangan kanan. Ya, dan larangan demikian juga al-istijmar, istinja dengan menggunakan air, istijmar dengan menggunakan batu. Juga terlarang dengan tangan kanan. Ya. Tapi tidaklah dengan menggunakan tangan kiri. Dan larangan untuk bernapas di dalam air. Ya. Karena ketika orang bernapas yakni dalam air minum atau wadah air, ya, boleh jadi ada hal-hal yang keluar dari hidungnya atau dari mulutnya, atau mungkin nafasnya tak segar, berbau, membuat orang tak nyaman minum setelahnya. Ya, oleh karena itu dilarang dalam Islam hal semacam ini. Ya, menyelisih adab, tak baik. Orang banyak misalnya ada wadah air yang besar, tiku, kemudian ya dia minum, kemudian dia mengeluarkan napasnya, atau air yang sedikit pada cangkir tapi diminum oleh berbareng-bareng 2-3 orang, tak layak dia bernapas dalam air. Ya, ini perkara yang dibenci dalam agama. Dan ini semua menunjukkan betapa bersihnya Islam, betapa sucinya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga dalam segala hal diatur, ya, untuk istinja pun dilarang menggunakan tangan kiri. Dilarang menggunakan tangan kanan, tapi harus dengan tangan kiri. Ya, sebagaimana dalam Islam dilarang makan dengan tangan kiri, masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Ya. Kemudian para ulama berselisih mengenai masalah larangan ini, apakah larangan ini adalah litahrim, ya. Adapun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah menunjukkan hak larangan, maka setiap kali orang istinja dengan tangan kanan, menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya ketika sedang istinja, ya, ketika sedang buang air kecil, maka hukumnya adalah haram. Karena hadis ini melarang dengan penekanan. Dan ini madzhabnya jumhur ulama, ini madzhabnya ahlul zahir, zahiriyah. Adapun kebanyakan ulama mengatakan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika istinja, ya, atau ketika buang air, ini adalah hukumnya makruh menyentuhnya, ya. Naam, tafadhal. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastah aw an nastanji bil yamini aw an nastanji bi aqalla tanjia aw an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastanjia bi raji'in aw azmin. Rawahu Muslim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman al-Farisi semoga Allah meridhoinya, dia berkata laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah, sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap kiblat bi ghaitin aw baulin, ketika kami sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Bighaitin, ketika buang air besar, atau baulin, atau ketika buang air kecil. Ya, perkataan Salman ini disebutkan Salman ketika ada seorang Yahudi memuji Islam, dan dia berkata alangkah indahnya agama kalian, semua Nabi kena ajarkan, Allah ini hanya dapat Islam. Sehingga orang Yahudi merasa iri dengan sempurna Islam. Ya, dan dia bertanya, wahai Salman, apakah Nabi akan mengajarkan kepadakan segala sesuatu? Kata Salman, ya, Nabi kami ajarkan kepada kami segala sesuatu sampai bagaimana cara buang hajat pun hatal khiraata. Ya, sampai cara buang hajat pun Rasulullah ajarkan kepada kami ilmunya. Ya, apa itu? Inilah di hadisnya. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah bighaitin aw baulin. Sungguh Nabi kami melarang kami menghadap kiblat ketika sedang buang air besar dan buang air kecil. Ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Setiap hari kita menghadap ke sana. Karena dia mulia, karena Allah muliakan dia, betapa besarnya keagungan yakni Ka'bah termuat dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun di rumah ini di bumi ini sebagai kiblat bagi manusia adalah yang berada di kota Makkah, dialah Baitullah Al-Haram. Ya, dan banyak sekali keutamaan Ka'bah. Karena itulah ya kita dilarang untuk menghadapkan diri kita ketika buang air besar ataupun buang air kecil ke arah Ka'bah, dan dilarang pula untuk membelakanginya, ya. Karena Allah perintahkan kita untuk memuliakan simbol-simbol agama, di antaranya adalah Ka'bah. Kata Allah, "Dzalika wa man yu'adzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, sesungguhnya barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Makna syiar-syiar adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan agama Allah SWT. Sesungguhnya demikianlah hati-hati yang bertakwa. Di antara simbol Islam adalah Ka'bah. Tak boleh dihinakan dengan menghadapnya ketika sedang istinja. Ya, ketika sedang buang air besar, sedang buang air kecil, tak boleh. Ya. Itu di antara adab-adabnya. Kemudian, ya, saya berikan peringatan. Ka'bah yang digambar dalam sajadah itu pun harus kita muliakan. Kadang-kadang sajadah digambar padanya gambar Ka'bah, harus dimuliakan. Ya. Artinya tak boleh sembarangan, itu simbol-simbol agama. Tak boleh digunakan serbet kaki dan seterusnya, ya, dijadikan sebagai alas kaki dan dipijak-pijak, tak boleh. Itu adalah yakni menghinakan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan hakiki, adalah gambarnya semata, tapi tak boleh. Ya. Kehormatan Ka'bah begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus dijaga, harus dipelihara. Demikian pula simbol-simbol agama Allah yang lain. Ya. Seperti seluruh tempat-tempat manasik, Mina, Muzdalifah, Arafat, semua adalah simbol-simbol agama Allah yang harus dijaga kesuciannya, jangan dilaksanakan padanya kejelekan, kemaksiatan. Dijaga. Ya. Berikutnya, au an nastanjiya bil yamin. Dan Nabi melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Ya, au an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar. Dan Nabi melarang kami pula beristinja dengan menggunakan tiga batu. Maksudnya, jika dia tidak menggunakan air, hanya batu saja, maka Rasulullah melarang beristinja. Maksudnya di sini adalah istijmar. Ya, membersihkan kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil dengan kurang daripada tiga batu, dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apabila dia terlebih dahulu menggunakan air, setelah itu baru dia pakai batu atau pakai tisu, ini boleh. Walaupun satu batu. Tapi andai kata dia hanya menggunakan batu saja, namanya istijmar, maka minimal tiga batu. Dan para ulama berselisih makna tiga batu, apakah tiga buah batu atau ya tiga sisi. Ya, maksudnya tiga sisi atau tiga buah batu. Kata para ulama, jika batunya memang besar, jika batunya memiliki banyak arah, boleh dengan satu batu, tapi ya dia buat kering dan hilang kotoran tersebut dengan batu itu. Dan sebagaimana tisu, tak harus dengan tiga tisu. Jika dianggap telah kering, ya mungkin dengan satu tisu berapa kali, berapa sisi, maka dia dianggap boleh. Ya, tak boleh kurang daripada tiga batu, maksudnya tiga kali usapan. Tak boleh kurang daripada tiga kali usapan. Ya, minimalnya. Apabila belum bersih, berapa kali terus. Ya, misalnya buang air besar mungkin membutuhkan lebih daripada 3 kali setelah dibersihkan hingga hilang najis tersebut. Ya. Apabila dengan air dan batu, maka boleh walaupun kurang daripada 3 batu. Kemudian au an nastanjiya bi raji'in, dan Nabi kami melarang kami beristinja dengan menggunakan raji'. Raji' adalah kotoran binatang. Ya. Mungkin kita heran dan bertanya, bagaimana mungkin kotoran binatang dijadikan sebagai sarana untuk beristinja? Di negeri kita, negeri yang lembab. Adapun di negeri Arab itu negeri yang begitu kering. Segala sesuatu tak ada yang, ya, kotoran itu akan mengering. Kotoran binatang-binatang ternak, ya, itu akan sama dengan batu, mengering, mengeras. Ya, namanya roji. Kalau andai kata dilihat, itu kotoran. Andai kata ditinggalkan berapa saat, benar-benar keras bagaimana batu, bisa dipegang, bisa diambil, dan bisa digunakan beristinja. Tapi dilarang Nabi SAW beristinja dengan menggunakan kotoran, ya, biroji'in aw azmin. Dan Rasulullah juga melarang untuk beristinja dengan menggunakan tulang. Mungkin tak masuk akal kita bagaimana istinja dengan menggunakan tulang, ya. Tapi hal ini adalah hal yang terbiasa pada masa mereka. Mereka makan daging, mereka buang tulang sembarangan. Dan tulang ini bisa menggantikan fungsi, ya, bisa menggantikan fungsi fungsi batu untuk membersihkan kotoran ketika dia telah lama, ketika telah kering, ya. Tapi dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk beristinja dengan menggunakan tulang. Hadis rawahu Muslim. Disebutkan bahwasanya tulang-tulang ini adalah merupakan makanan bagi bangsa jin. Ya, bangsa jin Muslim, makanan mereka adalah setiap tulang yang kita tinggalkan, yang kita baca padanya bismillah ketika makan, itulah yang menjadi, ya, makanan bagi bangsa jin. Adapun kotoran-kotoran binatang ternak juga itu adalah merupakan makanan bagi kendaraan bangsa jin. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Tafadhal. Walis sab'ati an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan adapun dalam riwayat dikeluarkan 7 perawi. 7 perawi, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, ya, tambahkan Imam Ahmad rahimahullah, Tirmidzi. Ini perawi yang 7, ya. Dari jalur Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Fala tastaqbilul qiblah." Janganlah kalian menghadapkan diri kalian ke kiblat. Wala tastadbiruha. Jangan pula kalian membelakangi kiblat. Bighaitin wala baulin. Baik ketika sedang buang air besar ataupun buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu. Tetapi hendaklah kalian mengarah ke arah timur ataupun ke arah barat. Karena kiblat di kota Madinah bukan timur, bukan barat. Ya. Tapi kiblat di Madinah ke arah selatan. Ya. Karena itulah kata Nabi, jangan arah timur ataupun barat. Ya. Kalau di negeri kita kiblat di arah mana? Barat. Arah barat, kemudian miring sedikit ke sebelah kanan. Maka dalam hadis yang mulia ini menekankan kembali hadis sebelumnya, larangan menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Ya. Dan para ulama berselisih tentang perkara ini, ya. Apa hukum seseorang buang air, ya, menghadap ke kiblat? Ya. Sebagian mengatakan hukumnya adalah haram. Ya, secara mutlak membelakangi kiblat, menghadap kiblat tak boleh. Hukumnya adalah haram secara mutlak. Ya. Dan ini mazhabnya Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah, mazhabnya Ahlul Zahir. Dimanapun tak boleh. Baik dalam bangunan, dalam ruangan tertutup ataupun dalam ruangan terbuka tak boleh. Ya. Dan mereka menggunakan hadis-hadis yang di atas sebagai dalil tentang larangan hal ini. Ya. Kemudian sebaliknya, ada yang membolehkan, ya, membolehkan untuk menghadap kiblat atau melakukan kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Secara mutlak pula kebalikannya. Dan ini disebutkan mazhab sebagian daripada sahabat seperti Urwah bin Zubair, dan mazhab sebagian daripada tabi'in, ya. Dan mereka ini mengatakan boleh berpatokan dengan hadis Ibnu Umar. Bahwasanya Umar pernah melihat Nabi SAW sedang buang hajat, ya, mengarah ke membelakangi kiblat. Rasulullah membelakangi kiblat, ya. Ketika dia di rumah, yakni kakaknya Hafsah, dan dia naik ke atas, dia melihat sepintas Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghajat, ya, mengarah, yakni membelakangi kiblat ketika sedang membelakangi kiblat. Karena itulah mereka mengatakan ini hadis menunjukkan tentang bolehnya menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang terlarang adalah menghadap kiblat. Adapun membelakanginya boleh. Itulah hadis Ibnu Umar tadi, dalil mereka. Ya, ada tiga pendapat di sini. Pendapat yang keempat yang membedakan di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Dan inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, wallahu taala alam. Apabila dalam keadaan tempat tertutup berdinding sebagaimana kamar mandi kita, maka tak ada masalah jika seseorang itu menghadap ke kiblat, ya, atau membelakanginya, karena tertutup. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku ke, yakni pada tempat-tempat yang terbuka, di padang pasir, tepian sungai, ya, di tempat-tempat yang jauh dari manusia, di tempat terbuka tak boleh. Ini pendapat sebagian daripada para ulama, ya. Wallahu tabaraka taala alam. Naam. Tafadhal. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستطير رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya dia berkata إن النبي صلى الله عليه وسلم قال sungguhnya Nabi bersabda من أتى الغائط barang siapa yang datang ke tempat buang hajat. Kata-kata غائط hukum secara bahasa artinya adalah al-ardul mustaqir, tempat yang tenang, ya, yang memang digunakan orang untuk buang hajat, ya, tanahnya tipenya bukan tanah yang membalik ke atas, bukan tanah yang keras sehingga membuat apa yang disiramkan kepadanya terpantul. Ya, ghait ini tanah yang memang dia tanah yang lembut, ya, yang digunakan orang untuk buang hajat. Inilah hukum asalnya, dan lambat laun berubahlah. Kata ghaid ini bermakna buang hajat sendiri. Ya, maka kata Nabi, barang siapa yang datang untuk buang hajat, padahal secara bahasa maknanya datang ke tempat buang hajat, fal yastatir, hendaklah dia, ya, berupaya untuk berlindung. Hendaklah dia menutupi dirinya. Ya. Andai kata ada sarung dengan sarung, andai kata ada pohon di balik pohon dan seterusnya. Ya. Selama memang pohon tersebut bukan pohon tempat orang banyak bernaung padanya, ya. Dan sebagian ulama membenci jika pohon tersebut berbuah dan dimakan orang buahnya, ya. Adapun pohon-pohon yang di pinggir jalan yang orang datang sana untuk berteduh dilarang untuk buang hajat di sana. Sebagaimana yang telah kita bahas termasuk ke dalam bentuk orang-orang yang terlaknat yang buang hajat di tempat-tempat teduh. Maka di sini menunjukkan perintah untuk menutup aurat dan menyembunyikan diri ketika orang buang hajat agar tidak terlihat oleh manusia. Jadi apa yang kita lihat di sungai-sungai, kita lihat di mana, di kolam-kolam, di kampung-kampung orang buang hajat nampak, ini semuanya menunjukkan siapa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diluruskan. Ya, apalagi kita telah mengatakan bahwa adat kita ini bertumpu pada syariat. Maka lakukan syariat. Ya. Naam. Tafadhal. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها dan dari ibunda kita Aisyah semoga Allah meridhoinya, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط adalah Nabi صلى الله عليه وسلم jika keluar setelah buang hajat, ya. Qala, maka Nabi berkata ghufranaka, ya, yang artinya ya Tuhan kami mohon darimu keampunanmu. Ghufranaka, inilah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika buang, yakni selesai buang hajat. Jika dalam WC dikatakan ketika di luar WC, ketika orang bukan di WC tapi di tempat terbuka dikatakan setelah dia, ya, bangkit dari tempatnya memakai pakaian daklah dikatakan ghufranaka. Hadis akhrajahul khamsah. Diikutkan oleh imam yang lima. Ya, imam yang lima keluarkan Bukhari Muslim. Jadilah dia imam yang lima. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. disahihkan oleh Abu Hatim dan Hakim, hadis ini sahih. Ya. Adapun kenapa kita mengucapkan ghufranaka? Ya, kata para ulama, kita bersyukur memuji Allah SWT. Jadi kata-kata ghufranaka itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kata mereka, ya, sebagai tanda kesyukuran kita, karena buang hajat adalah merupakan kesyukuran besar. Tak semua orang mampu buang hajat dengan nyaman, tentram. Buang hajat mengeluarkan segala macam sisa kotoran-kotoran yang telah kita makan. Ya, yang kita harus bersyukur. Ada salah seorang penguasa ditanya kepadanya, jikalau engkau tertahan buang hajat, tak mungkin kau buang hajat. Kira-kira maukah engkau menggantikan setengah daripada istanamu ini dengan yakni ya digantikan dengan obat yang mampu membuat engkau ya buang hajatmu lancar? Dia katakan, jangankan setengahnya, seluruhnya aku berikan daripada tertahan buang hajat. Ya. Dan ini menunjukkan tak ada apa-apanya semua dunia ini dibandingkan kesehatan. Apa guna antum punya istana semua tapi tak bisa buang hajat, tertahan. Kencing kita tertahan, bagaimana tersiksanya kita. Subhanallah. Orang-orang kadang-kadang habis operasi tak bisa kencing. Setengah mati dia keluarkan kencingnya, tak kencing-kencing. Subhanallah. Harus dibantu dengan selang dimasukkan. Subhanallah. Ya. Maka harus disyukuri. Ya. Kemudian sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ringankan beban kita, Allah telah keluarkan segala macam kotoran ini, ya. Hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan syukur yang kurang daripada kita. Kurang kali kita bersyukur, ya. Sesungguhnya pada kejadian seseorang ketika mampu buang hajat dengan gampang, itu nikmat besar yang Allah SWT berikan. Berapa banyak anak-anak yang atau orang tua kadang-kadang tak bisa buang hajat, harus dibolongin, dilubangi kanan kirinya. Ya, subhanallah. Dan kita bisa buang hajat dengan nikmat di tempat-tempat khusus buang hajat. Sebagian orang kemana-mana bawa kantong buang hajatnya. Ya enggak? Ini nikmat besar dari Allah SWT yang kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Subhanallah. Kita padakan sampai di sini, khotir kiram, rahimakumullah, insyaAllah. Lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana hukumnya memakai jam tangan di tangan kiri? Tak ada masalah. Boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Ya. Lain dengan makan. Ini perkara yang berkaitan dengan jam tangan, boleh. Terserah seorang. Boleh di tangan kanan, boleh tidak di tangan kiri. Karena tidak ada panduan dalam agama Islam. Ketika agama Islam itu diam, berarti kita boleh. Ya, ketika ada perintah kerjakan, ketika ada larangan tinggalkan, ketika diam berarti boleh kerjakan, boleh tinggalkan, itu kaidah. Kadang ada yang bertanya, saat apa hukum cukur bulu tangan, bulu betis? Jawabannya apa? Ketika syariat diam, boleh, silahkan kerjakan, mau dicukur mau tak dicukur silahkan. Ya, bukan karena Allah lupa, tapi sebagai rahmat bagi kita, karena semua dirinci kita kesulitan. Maka banyak perkara-perkara yang agama kita diam supaya kita dalam kelapangan. Ustaz, apa hukum buka kancing ketika pakai baju? Apa hukum pakai kancing? Ada yang mengatakan buka kancing sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buka kancingnya. Kita katakan terserah antum. Bukan senantiasa Nabi buka kancing terus. Ya, sesekali. Ini pertanyaan mengenai sholat subuh ketika imam sedang qunut. Apakah kita sebagai makmum angkat tangan atau tidak? Ini pertanyaan yang berulang. Para ulama bersisi dalam masalah ini. Tapi bagaimana pandang Anda melihat qunut itu sendiri? Jika Anda menganggap qunut itu adalah merupakan perkara yang tidak datang dalil yang sahih padanya, secara rutin Rasulullah perbuat setiap subuhnya, ya, artinya menyisih sunnah Nabi SAW. Anda yang ketemu sunnah tinggalkan, ya, maka jangan Anda mengikuti imam dalam hal ini, ya. Dan ini pendapat yang kita pilih, wallahu tabaraka taala alam. Kita menganggap ini perkara yang tidak disyariatkan. Tiap hari Nabi enggak pernah buat demikian tiap hari. Ya, kalau ada akan sampai kepada kita di hadis-hadis yang banyak. Maka tidak ditinggalkan. Tapi ketika sebagian orang angkat, kita biarkan. Karena perkaranya perkara khilaf. Demikian juga perkara duduk, apakah tawarruk ketika seorang ya tertinggal masbuk. Ketika imam duduk tasyahud akhir, imam duduknya tawarruk, apakah dia ikut imam? Atau dia membangun pada rakaat yang belum dia selesaikan, dia iftiraj. Jawabannya, perkara ini perkara yang luas, ya, yang lebih dekat pada kesahihan. Allah Ta'ala alam, Anda ikut bilangan rakaat Anda, tidak ikut imam dalam hal itu. maka duduknya adalah duduk iftirash. Ustaz, mohon penjelasan terkait tentang saf. Masjid kita sedang direnovasi. Ya. Ketika membuat saf, kadang sebagian jemaah di saf pertama bagian dalam sudah penuh, maka sebagian jemaah membuat saf baru kedua, mungkin beranggapan saf terputus jika menyambung keluar. Andai kata memang ini nyambung, ya tak apa antum sambung terus sampai ke belakang. Ya, enggak ada masalah. Andai kata dia terputus, ini yang sebenarnya ulama membenci. Dan para sahabat berusaha untuk menjauhi tiang-tiang di masjid. Tapi andai kata tak mampu, jemaah penuh, kembalilah kepada kaidah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Kemudian andai kata seorang masa enggak nyaman di luar, kenapa? Dingin. Enggak nyaman, dia mau di sini. Belum lagi sempurna sampai sub ujung, dia di belakang, insyaallah enggak ada masalah. Antum sabar aja, bentar lagi semuanya hangat ini, tunggu aja. Insyaallah sudah disiapkan itu semua. Ya. Disiapkan Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu. Ha. Antum-antum sekalian. Kedua, terkait tentang tiang masjid, sebagian jemaah ada yang menyusun sab di antara tiang dan sebagian tidak mau, mungkin berpegang kepada pendapat para sahabat yang makruhkan membentuk sab di antara tiang. Ya. Ya. Itulah keadaannya. Andai kata boleh memilih, jangan yang terhalang dengan tiang. Jika boleh memilih, tapi ketika tak ada pilihan, maka tak ada masalah. Karena ulama tak ada yang batalkan. Cuma mereka memakruhkan saja dalam perkara ini. Ya. Maka tidak bisa kita paksakan orang untuk menyambung. Silakan mereka tadi yang memilih di belakang lebih utama daripada depan, tapi terputus, itu haknya. Ya. Dan itulah mungkin masalah-masalah yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin. Tapi alhamdulillah dia bukanlah perkara yang sampai menjadi batal solat karenanya. Hanyalah makruh semata. Andai kata mampu dijauhi, dijauhi. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Demikianlah kajian kita. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.